Kemudian berikutnya wal misak, sekarang perjanjian. Wal misak alladzi akhadahullahu ta'ala min Adam wa dzurriyyati hakun. Ini perjanjian yang Allah ambil dari Nabi Adam dan keturunannya adalah benar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di sini surat Al-A'raf ayat 172. Bisa ditulis dalilnya tentang permasalahan akidah berikutnya, yakni perjanjian yang Allah ambil dari Nabi Adam dan keturunannya benar itu surat Al-A'raf ayat 172. Wa id aqada rabbuka min bani adama min dzurim dzurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Nah, ini dalilnya. Ketika Allah Rabb kamu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari bani Adam dan keturunan Nabi Adam dzurriyatahum, yakni keturunan-keturunan Nabi Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, diambil saksi di atas diri mereka, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang mengurusi kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Inilah perjanjian yang telah kita ambil dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ingat. Apakah kalian ingat? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang ingat. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ini, dalam surat Al-A'raf, bahwa Allah telah mengambil persaksian kita semua. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Apakah aku sebagai Rabb kalian? Maka kita mengatakan, semua mengatakan, bala, iya. Syahidna ala, yani syahidna, yani benar, kami menyaksikan. Ini dalil yang jelas tentang perjanjian yang telah Allah ambil di hadapan kita semua. Kemudian juga di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis sahih, yani mauquf. Yani mauquf saja. Ini ucapan Abdullah bin Abbas. Itu. Ini jelas, ini misal perjanjian. Kemudian berikutnya, al-iman bi'ilmillah, yakni keimanan kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini hadis yang mulia. Yakni hadis apa? Hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya mendatangi yakni Baqi al-Ghurqat, yakni kuburan Baqi al-Ghurqat. Di sini akan kita sebutkan tentang permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah orang yang masuk dalam surga, demikian juga jumlah orang yang masuk dalam neraka. Di antara Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 62, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mengetahui. Bahkan Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Kemudian disebutkan di sini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan lupa. Wan Ali bin Abi Thalib, hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang mulia tentang masalah takdir. Jadi permasalahan bahkan di antara saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang awam dan sebagainya, berbicara tentang masalah takdir. Untuk apa kita beramal? Kalau Allah sudah menuliskan semua ini, jumlah orang yang masuk dalam surga, jumlah orang yang masuk dalam neraka dan sebagainya, untuk apa kita beramal? Kadang orang membenturkan dengan ini, pertanyaan seperti ini. Kalau ada orang yang kelihatan dia mempunyai ilmu dalam masalah agama, pertanyaannya tentang masalah ini. Oh kan, kita sudah ditentukan masuk dalam surga, sudah ditentukan masuk dalam neraka dan sebagainya. Lalu untuk apa kita beramal dan sebagainya? Permasalahan ini sudah ditanyakan juga oleh para sahabat dahulu. Jadi kita akan sebutkan nanti kisahnya. Jadi permasalahan tentang permasalahan ini sudah ditanyakan oleh para sahabat dan sudah dijawab, bahkan hadisnya adalah muttafaqun alaih. Dan dengannya kita menjawab juga permasalahan itu. Jangan kemudian kita terjatuh kepada pendapatnya orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini seperti apa? Seperti angin yang bertiup. Ini pohon yang ditiup angin. Dan jangan sampai juga sebaliknya dari orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang tidak mengimani takdir Qadar, ini firqah namanya Qadariyah, tetapi mereka malah mengingkari Qadar. Ini tidak ada takdir itu. Kita menentukan diri kita sendiri. Dalam artian kita tidak terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ditulis ini semua. Dua kelompok yang berlebih-lebihan, yang keduanya adalah sesat. Bagaimana kita pernah sebutkan kisahnya orang yang punya pemahaman Jabariyah. Ketika dia, disebutkan kisah yang sahih, ketika dia mendapati istrinya sedang berzina, yang kita sudah sebutkan permasalahan ini, maka kemudian apa? Ketika dia sudah mau menghunuskan pedangnya, mau membunuh orang yang mendatangi istrinya ini, maka tiba-tiba istrinya mengatakan, bagaimana engkau berubah, tasobak, yaitu berubah agama. Wa akhadta biqauli Ibnu Abbas wa tarakta as-sunnah. Demikian. Kamu mengambil pendapatnya Abdullah bin Abbas bahwa semua itu sudah, yakni ini kita mengambil sunnah. Yani kamu meninggalkan pendapat Abdullah bin Abbas untuk kemudian kita mengambil sebab dan sebagainya. Dan kita meninggalkan sunnah. Yani meyakini bahwa kita semua ini adalah seperti apa? Seperti pohon-pohon yang ditiup angin. Yani kamu sekarang mengambil pendapatnya Abdullah bin Abbas bahwa kita kemudian harus mengambil sebab dan sebagainya. Dan kita meninggalkan sunnah. Ini meninggalkan pendapat kita. Mereka mengatakan sunnah ini pendapat mereka. Ini bahwa kita ini adalah seperti angin yang bertiup. Yani apa yang aku lakukan ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berzina dan sebagainya, sampai akhirnya dia meninggalkan untuk kemudian membunuh atau menyerang orang yang mendatangi istrinya itu karena berzina. Demikian. Ini dengan apa? Dengan alasan bahwa ini sudah ditakdirkan. Jadi kenapa kamu untuk kemudian mengambil pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapat yang benar? Dan kemudian kita, yakni kamu mengambil pendapat itu dan meninggalkan sunnah, demikian. Sampai seperti itu berlebih-lebihan. Jadi harusnya kan seorang kan merasa cemburu dan sebagainya, walaupun perbuatan kemudian bunuh dan sebagainya adalah salah, jelas. Tetapi karena dengan syubhat ini akhirnya dia apa? Meninggalkan perbuatan dia itu. Demikian juga yakni kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab waktu itu. Ketika ada seorang ingin ditegakkan potong tangan, maka orang ini mengatakan, bukankah aku melakukan perbuatan ini karena Allah sudah menakdirkan? Lalu bagaimana pendapat Umar bin Khattab? Ini ucapan dia ini masyhur. Aku memotong tangan kamu ini juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi tidak boleh untuk kemudian seorang beralasan dengan takdir dan sebagainya untuk kemudian meninggalkan sebab yang harus dia lakukan. Jadi kata di sini Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baqi' Gharqad. Baqi' Gharqad itu kuburan namanya Baqi' al-Gharqad. Kuburan Baqi' al-Gharqad. Dulu biasa ada tanaman gharqad. Dan kita mengunjunginya. Baqi' al-Gharqad itu kuburan di dekatnya Masjid An-Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dikuburkan di mana? Di kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamarnya Aisyah waktu itu. Sebenarnya Aisyah mau meminta juga ingin juga untuk dikuburkan di situ. Tetapi kemudian Umar bin Khattab mengutus anaknya Abdullah bin Umar minta izin di hadapan Aisyah untuk dikuburkan bersama dengan dua sahabatnya. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Mas ta'sartu nafsi." Aku tidak mendahulukan diriku daripada Umar bin Khattab. Dia lebih mulia karena dia sahabat bapakku dan sahabat Nabi Muhammad. Yani suaminya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikuburkan di situ Umar bin Khattab. Adapun Aisyah akhirnya dikuburkan bersama dengan sahabat-sahabatnya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain di mana? Di Baqi' Gharqad. Tidak jauh, sekitar 5 menit dari Masjid Nabawi, dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baqi' Gharqad. Di situ juga dikuburkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan di sini oleh Ali bin Abi Thalib, kami bersama dengan jenazah di Baqi' Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendatangi kami, ini bersama dengan para sahabat. Faqa'ada waqa'adna haulahu. Dia duduk Nabi. Waktu itu ada jenazah yang mau dikuburkan dari sahabat Nabi. Dan kami duduk di sekitar Nabi juga. Wa ma'ahu mihsaratun, bersama dengan Nabi itu tongkat. Kayu kecil, kayu kecil. Kayu yang bisa dipatahkan demikian. Fana kasara ra'sahu, maka Nabi kemudian menundukkan kepalanya. Baja'ala yang kutubin mihsaratihi, menjadikan dengan menunjuk-nunjuk. Seperti seseorang kalau lagi kita di dalam menghadiri jenazah kan biasa mengambil dahan-dahan kecil kemudian mengorek-ngorek ini tanah dari depan kita. Demikian juga. Beliau yang kutu mengorek-ngorek dengan kayu dahan kecil ini tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ini menunjukkan biasa orang yang lagi menghadiri jenazah dan sebagainya. Dari ini sebagian para ulama mengambil ibrah, boleh seseorang ketika kemudian mengadakan jenazah untuk kemudian menyebutkan mauidhah, nasihat. Di antara dalilnya ini. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat waktu itu. Ketika lagi sebagian sibuk menggali, memasukkan jenazah dan sebagainya, maka Nabi waktu itu bersama dengan para sahabatnya, sambil beliau menundukkan kepalanya, kemudian dengan dahan ini tadi mengorek-ngorek sedikit dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, "Ma min nafsin mangfusa ila waqad kataballah." Tidaklah dari jiwa yang dia itu bernafas kecuali Allah telah menuliskan maka naha fil minal jannah wan nar, dituliskan dari penghuni surga atau neraka. Dalam keadaan seperti itu, ketika menguburkan orang, berbicara masalah ini, tentu saja masuk dalam pikiran mereka. Sampai dikatakan waktu itu, kalau ada burung saja di kepala mereka itu tidak bergerak. Dalam keadaan khusyuk dan sebagainya. Keadaan sangat, ini orang berbicara tentang masalah surga dan neraka di tempat yang seperti ini. Wa illa qad kutibat saqiyah au sa'idah. Ini dia juga telah dituliskan apa? Termasuk celaka atau dia itu dalam keadaan bahagia. Qala fa qala rajulun, maka berkata salah seorang dari para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namqutu ala kitabina wa nada al-amal, apa kita diam dengan kitab-kitab kita ini, buku-buku kita yang sudah dituliskan ini, takdir kita ini, dan meninggalkan amalan, apakah seperti ini perbuatan kita? Berarti menunjukkan bahwa pertanyaan ini sudah ada dulu di zaman para sahabat, sudah ada. Sudah ada. Orang-orang bertanya kepada kita, mungkin menganggap kita punya ilmu dan sebagainya, untuk apa amalan? Karena sudah dituliskan. Dan mereka mengetahui hadis Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna hadakum yajma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah summa 'alaqatah summa mudghah dan sebagainya. Summa yursalu ilal malak, kemudian diutus malaikat. Diperintahkan tentang empat perkala, tentang mati dia, kesenangan dia dan sebagainya, amalan dia dan sebagainya. Demikian juga di sini. Lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi mengatakan, "Man kana min ahli sa'adah fayasiru min amali ahli sa'adah." Barang siapa yang dia itu dari penghuni sa'adah, kebahagiaan. Penghuni surga. Fayasiru ila amali ahli sa'adah, maka dia akan menuju kepada amalannya penghuni surga. Alamat sudah. Kalau dia insya Allah dari penghuni surga, insya Allah setiap hari dia membaca Al-Quran, sholat berjamaah, menjaga dan sebagainya. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walangkana min ahli saqawah, barang siapa dia itu dari penghuninya kecelakaan. Fayasiru ila amali ahli saqawah. Ini saya dia akan menuju kepada amalannya orang-orang celaka. Summa qala, maka kemudian Nabi mengatakan, i'malu, beramallah kalian, beramal, beramal. Beramal kita ini sekarang beramal. Bukan kemudian dia meninggalkan amalan, meninggalkan sebab, sudah di rumah saja, tidak usah mencari rezeki. Nah, salah seperti ini, Nabi mengatakan, malu. Perbuatan kamu ini menyelisihi perintah Nabi SAW. Perintah ini, fi'il amr, malu, beramalah kalian. Pengen punya anak, ya sudah menikah, mencari sebab. Fakulu muyasarun lima kulikolahu. Setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan padanya, yang dituliskan padanya. Amma ahlu sa'adah fayasirun li amali ahli sa'adah. Barang siapa yang dia itu penghuni surga, kebahagiaan, yuyasirun, akan dimudahkan kepada amalannya penghuni surga. Wa amalu saqawah, adapun orang-orang celaka, fayasirun, akan dimudahkan juga li amali ahli saqawah, kepada amalannya orang-orang ahlu celaka. Demikian. Sudah beramal, kita beramal. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian seudon kepada Allah SWT. Tidak. Husnudzon sudah beramal. Apalagi orang yang sudah mengalami atau biasa menjalani amalan-amalan soleh itu, kebahagiaan dia dengan amalan soleh itu. Amalan soleh itu kebahagiaan. Amalan soleh itu kebahagiaan juga bagi orang yang mengalaminya. Biasa dia melakukan amalan ini sudah. Orang yang biasa dengan orang-orang soleh, dengan orang sederhana seperti ini, berbaju seperti ini. Kemudian dia mungkin kewajiban dia atau untuk kemudian harus silaturahmi dan sebagainya, mendatangi saudara dia di tempat yang jauh, hidup bergemerlapan dengan kemaksiatan, musik dan sebagainya, tidak akan sabar hidup dengan mereka. Seperti ikan yang dimasukkan dalam air yang asin, air tawar, ikan air tawar dimasukkan ke air asin, atau kebalikannya, ikan air asin dimasukkan ke air tawar, tidak bisa dia itu merasa senang di situ. Walaupun mungkin makanan banyak dan sebagainya, tapi dia biasa bersama dengan kawan-kawan dia yang sederhana, biasa menjaga sholat berjamaah dan sebagainya, dengan pakaian-pakaian yang seperti itu. Demikian. Ini yani orang yang biasa melakukan amalan soleh, terbiasa, kenikmatan dia. Walaupun mungkin makan tidak dengan nikmat seperti mereka, tidak. Tapi suatu yang sederhana ini, mungkin istilahnya makan nasi dengan garam, nikmat sudah. Dengan tempe dan sebagainya, nikmat. Karena apa? Dalam keadaan yang bahagia dia. Suma Qur'a, kemudian Nabi menyebutkan, membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, fasanu yassirhu lil yusra. Barang siapa orang yang a'ta, biasa memberi dia. Biasa memberi. Sampai dikatakan, seorang khalifah, Harun Ar-Rasyid, Biasa memberi. Sampai dia mengatakan, aku takut dengan kebiasaan aku memberi ini, karena aku sangat mudah memberi orang, untuk kemudian aku tidak diberikan pahala. Ini seakan-akan memberi itu suatu perbuatan yang biasa bagi dia. Akhirnya beliau takut. Beliau takut untuk kemudian tidak dibalas oleh Allah SWT. Karena sudah sesuatu yang kebiasaan. Tapi tetap sebagai amalan soleh. Cuma ini rasa takut beliau saja. Ini sudah biasa memberi. Berbeda kalau orang bakhil ya. Untuk memberi saja melawan dirinya dulu. Dihitung-hitung. Ini masih ada enggak sisa dan sebagainya. Akhirnya dia memberi. Dan sebagaimana Nabi mengatakan hadis Aisyah. Al-ajru ala qadri nasobik. Ya, ini pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan kamu. Ya, ini dia sesuai dengan dia berusaha melawan diri dia untuk kemudian berinfak. Insya Allah pahala dia seperti itu. Tapi khalifah ini karena sudah terbiasa memberi, akhirnya dia takut. Ya, ini seperti memberi-memberi itu biasa bagi dia. Takut untuk kemudian tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap dia itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amman a'taw wa taqaw, maka barang siapa yang dia itu suka memberi, biasa memberi, atau wattaqo, juga kehidupan dia itu adalah sebagai orang yang bertakwa. Ittaqo, bertakwa. Wasaddaqo bil husna, dan dia membenarkan adanya surga. Orang yang sifatnya seperti ini semua, biasa bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Fasanu yasiru lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk kemudahan, untuk masuk ke dalam surga. Dalil yang sangat jelas. Orang yang dia itu biasa melakukan amalan soleh, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada surga. Demikian. Dalil yang sangat kuat ini. Wa amman bakhila wastaghna, dan barang siapa orang yang bakhil, tidak suka memberikan sedekah dan sebagainya. Wastaghna, merasa sombong. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya surga. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan adanya surga, demikian juga neraka dan sebagainya. Fasani yasiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia kepada kecelakaan, kesulitan. Sudah, alamat dia tidak beriman, alamat dia tidak melakukan amalan ketaatan, sudah dimudahkan dia kepada neraka. Demikian. Kharajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kemudian berikutnya, setelah kita selesai pembahasan tentang beriman, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah amalan itu tergantung dari khawatim akhirnya. Wal a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung dari apa akhirnya. Untuk kita berhati-hati tentang permasalahan akhir dari kehidupan ini. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah untuk kemudian seorang mukmin itu tidak merasa aman. Apapun yang sudah dia lakukan sampai sekarang ini, alhamdulillah dengan amalan kita sudah dapatkan. Dan harus kita ingat juga dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai yang ingat kita itu yang bagus-bagus saja. Hal-hal yang bisa menghancurkan amalan itu banyak. Ibnu Qayyim mengatakan, sebagaimana kita sebutkan, laisa fi sya'ni, tidaklah perkaranya itu fil amal au fi wujudil amal, untuk kemudian diadakan amalan itu. Tidaklah permasalahan itu amalan, karena amalan itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Walakin asya'an, tetapi permasalahannya adalah apa? Fi muhafadzatil a'mal, untuk menjaga amalan itu yang sulit. Menjaga amalan itu yang sulit. Menjaga amalan sedekah kita, sholat kita, untuk kemudian terjauh dari riya. Demikian juga menyebut-nyebut kebaikan sudah kita perbuat, karena ini semua bisa menghancurkan amalan. Bukan permasalahan adalah amalan itu, bukan. Permasalahan adalah bagaimana menjaga amalan itu. Demikian juga ini akhir khawatir. Oleh karena itu kita dapatkan Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ketika beliau mau meninggal, berkata anaknya, ya ini bukan orang sekitarnya, kamu sudah berbuat demikian. Karena waktu itu beliau menangis. Beliau katakan, sungguhnya dulu kalau niscaya Allah itu mematikan aku ketika aku kafir, ketika aku memusuhi Nabi Muhammad, karena dia katakan waktu itu ketika mau masuk Islam itu, aku tidak dapatkan orang yang aku benci, wajah yang paling aku benci daripada engkau wahai Muhammad. Sampai kemudian menjadi wajah yang paling disukai oleh beliau. Kalau niscaya aku dimatikan sebelum aku masuk Islam, niscaya aku termasuk penghuni neraka. Kemudian beliau mengatakan, kalau sekiranya aku meninggal ketika bersama dengan Nabi waktu itu, arju. Beliau mengatakan arju. Aku berharap untuk bisa masuk dalam surga. Beliau tidak mengatakan pasti, tapi mengatakan aku berharap. Adapun sekarang, ya ini fase yang ketiga. Fase yang pertama sebelum dia masuk Islam. Fase yang kedua ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Fase yang ketiga setelah Nabi meninggal dan terjadi kejadian sangat banyak. Dari perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya. Karena waktu itu Amr bin As bersama dengan siapa? Bersama dengan Muawiyah. radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun sekarang aku tidak tahu bagaimana keadaanku. Kemudian beliau menangis. Demikian Amr bin Ash itu. Kemudian beliau setelah itu meninggal. Demikian juga bagaimana kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau mau meninggal. Dan di sampingnya waktu itu ada anaknya. Abdullah atau Soleh. Dua anak yang Soleh. Abdullah, satu yang kedua adalah Soleh. Waktu itu mendengar bapaknya mengatakan pergi-pergi. Kemudian ditanya, kenapa kamu mengatakan pergi-pergi? Maka dia katakan, ya ini sungguhnya datang kepadaku syaitan. Ketika dalam keadaan yang sangat genting waktu itu, ketika mau meninggal, syaitan datang kepada Imam Ahmad dengan muji-muji mengatakan, Masya Allah kamu Imam. Ketika manusia tertipu dengan perkataan Al-Quran itu makhluk kamu tegar dan sebagainya. Kemudian kamu tidak menerima pemberian khalifah. Ini takut, kemudian tertipu dan sebagainya. Kamu musuh dan sebagainya. Dipuji-puji waktu itu oleh syaitan. Maka waktu itu Imam Ahmad mengatakan, pergi-pergi, belum saatnya, belum sekarang ini aku sangat belum. Masih hidup. Ya ini belum terbebas. Bukan ini dikatakan, ya ini khawatim akhir, bukan. Ketika seorang meninggal baru dikatakan khawatim akhir. Oleh karena dia mengatakan pergi-pergi, mengucapkan pada syaitan lagi. Menunjukkan bahwa waktu-waktu, ya ini mendekati sakaratul maut itu keadaan yang sangat hendaknya seorang memperhatikan. Mungkin dia mendapati orang-orang dekat mereka dan sebagainya, hendaknya untuk kita membimbing dia. Mengucapkan kalimat syahadat dan sebagainya. Sampai demikian ya Imam Ahmad. Dia mengatakan, bukan sekarang ini bukan saatnya untuk kemudian aku merasa aman dan sebagainya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala waktu ditanya, mata rohah, kapan kita ini kemudian rohah merasa, ya ini senang, merasa selamat dan sebagainya. Beliau mengatakan, awalu makdami, ketika seseorang pertama kali untuk meletakkan kaki dia itu filjannya. Itulah rohah, itulah kesenangan. Ada kehidupan dunia sudah. Dan Nabi mengatakan ad-dunya sijnu al-mu'min. Dunia itu adalah penjaranya kaum mukminin. Rohah itu kapan rohah? Kesenangan itu, kesenangan ketika seorang pertama kali menginjakkan kakinya dia itu nanti di surga, itulah namanya rohah, kesenangan, ketenangan. Demikian juga kita ingat kisah Abu Hatim Ar-Razi, kisah masyhur, ya enggak? Ketika murid-muridnya waktu itu mengatakan bagaimana kita mau mentalkin guru kita ini? Abu Hatim ini guru yang mulia. Ulama al-hadis. Yani meliputi kehidupan dia dengan amalan ketaatan. Bagaimana kita mau mentalkin orang besar seperti ini? Kita yang harusnya kemudian mendapat bimbingan dia. Ketika beliau dalam keadaan ini khadarah. Ini kan mau mendekati ajal. Maka di antara murid ada yang pandai. Waktu itu kemudian menyebutkan sanad. Hadis ma'ruf. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Yani dibawakan sanad. Dan sengaja disalahkan sanadnya, pernah kita sebutkan kisah ini kan, yakni menyebutkan hadasana fulan dan Abu Hatim sudah tahu sanad ini, bahwa ini sanad yang salah, kemudian beliau benarkan sanadnya, sampai kemudian hadasana fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia membetulkan sanad yang salah ini sambil kemudian mengatakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, menyebutkan hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir dari ucapan dia itu adalah la ilaha illallah sebelum beliau menyelesaikan, ya ini dakhala jannah, kemudian beliau meninggal. Ya ini beliau menyebutkan sanad dan menyebutkan hadis itu walaupun belum lengkap tapi sudah sampai tujuan, barang siapa yang akhir ucapan dia itu adalah la ilaha illallah kemudian beliau meninggal, masuk dalam surga. Demikian dikatakan di sini, dan amalan itu adalah tergantung dari akhirnya. Wasaid man saida bi qadarillah, dan orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan celaka adalah orang yang celaka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada disebutkan tanda-tanda dari husnul khatimah, di antaranya mungkin bisa ditulis. Saya kumpulkan dari beberapa hadis, bisa ditulis tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama, araqul jabin. Ya ini peluh yang ada di dahi, keluar peluh di dahi ini. Dalilnya adalah hadis Buraidah yang dibawa oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis Buraidah rawi Ahmad wa Tirmidzi. Mautul mu'min bi araqi al-jabin. Mautnya seorang mukmin itu dengan apa? Dengan keringat yang ada di dahi dia. Jabin dan dahi. Mukmin, kalimatnya kan mukmin. Berarti mukmin, seorang mukmin insyaallah. Ini tanda-tanda, tanda husnul khatimah. Tidak bisa kita pastikan, tidak boleh kita pastikan, tapi insyaallah tanda kebaikan dia. Yang kedua, meninggal di hari atau malam Jumat. Hadis Abdullah Ibnu Umar yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Ma min muslim yamutu yaumu au lailah al-jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabr. Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari atau malam Jumat kecuali Allah jaga dia dari fitnah kubur. Nah, ini jelas, ini berarti insyaallah tanda kebaikan dia. Mati di hari atau malam Jumat. Hadis Abdullah bin Umar rawi Tirmidzi. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Hadis Abdullah bin Mas'ud rawi Hakim. Apa tadi yang kita sebutkan? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia itu kalimat syahadat la ilaha illallah masuk dalam surga. Hadis Abdullah bin Mas'ud rawi Hakim. Tanda yang ketiga. Insyaallah orang yang dia itu mengakhiri hidup dia dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Pernah dulu waktu saya masih SMP ya atau SD ada film haram enggak boleh, ya kan? Itu dia maksiat, maksiat, maksiat, kemudian di akhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Buat-buat, buat-buat. Mungkin dia punya amalan soleh dan sebagainya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Haram, ini film haram. Cuma intinya itu ya mereka buat-buat saja kan. Dan kita sudah katakan insya Allah itu semua ada tanda-tandanya. Biasa dia orang baik, insya Allah dia akhiri kehidupan dia dengan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapan dia itu dengan la ilaha illallah masuk dalam surga. Di siapa? Abdullah bin Mas'ud yang dibawakan oleh Imam Hakim. Kemudian berikutnya alamat yang keempat, dia itu sebelum akhir hidup dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Yani akhir hidup dia itu taubat dan beramal soleh. Dalilnya adalah hadis Anas Malik yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Man yuridillahu bi khairan istakmalahu. Istakmalahu. Istakmalahu dalam riwayat yang lain asfalahu. Ini barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di akhir hidup dia itu istakmalahu au asfalahu. Ya ini yuwafiquhu li amali shalih. Allah berikan taufik kepada dia itu untuk beramal soleh. Biasa dia itu bermaksiat ketika masa muda. Ketika mau mendekati masa tua dia itu sebelum meninggal dia itu istakmalahu Allah. Asfalahu Allah. Maknanya adalah diberikan taufik dia untuk beramal soleh. Ini alamat yang keempat. Kita dapatkan mungkin dia itu biasa maksiat dan sebagainya. Ketika akhir-akhir dia itu mungkin naik haji atau mungkin mendekati masjid dan sebagainya. Ini tanda bagus bagi dia. Hadis Anas bin Malik yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Yani man aradallahu bi khairan, barang siapa Allah kehendaki kebaikan, istakmalahu. Istakmalahu yakni yuwafiquhu li amali soleh. Allah berikan taufik dia untuk beramal soleh. Biasa maksiat, biasa tidak sholat. Ketika mau meninggal, kok kemudian melakukan amalan soleh. Nah, ini Allah kehendaki kebaikan dia. Kemudian berikutnya, yang kelima, banyak sekali. Ini hadis apa? Asyuhada'u khams. Ini syuhada, orang mati syahid itu ada lima, ya enggak? Hadis Bukhari kan ini. Sahibu hadam. Ini diantara husnul khotimah juga. Tanda ya, tidak kita memastikan. Orang yang dia itu kejatuhan. Kejatuhan batu. Kejatuhan bangunan hadam ini kena runtuhan itu aja. Tapi kita tidak bisa memastikan orang yang kemudian gempa bumi dan sebagainya. Oh dia masuk surga tidak bisa. Tapi insya Allah husnul khotimah. Kemudian berikutnya matun orang sakit perut, ya kan? Gorik orang yang tenggelam. Matun yakni taun yang dia itu mengalami musibah taun wabah. Kemudian orang yang mati syahid. Nah, ini yang paling mulia. Kemudian juga di situ ada hadis barang siapa yang dia itu terbunuh karena membela hartanya, ya kan? Umpamanya ada orang perampok, kemudian dia membela harta dia. Kemudian dia terbunuh, insyaallah juga mati syahid. Demikian. Insyaallah sampai di sini, ini tanda-tanda dari husnul khatimah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dalam keadaan husnul khatimah. Salam sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang permasalahan ini. Atau kita tutup. Ya. Ya. ya, syahid dunia dan akhirat, yakni orang-orang yang mati dalam medan perang. Tadi jelas ya, dunia dan akhirat. Yakni hukumnya bagaimana? Hukumnya dia itu tidak dimandikan, tidak dimandikan, kemudian tidak dikafani. Yakni dunia seperti itu diamalkan dia. Kemudian syahid yakni akhirat, yakni dia seperti ini tadi, yang tadi, yang orang yang itu tenggelam, kemudian apa, yang dia itu sakit perut dan sebagainya. Kemudian syahid dunia, ya ini tanda-tanda, wah alam ini antara syahid akhirat ini dia di, ya dalam artian yang syahid dunia ini tetap dia ini apa, dimandikan demikian, dimandikan. Kemudian tidak apa, dimandikan demikian juga dikafani. Ya, sedikit banyak seperti itu. Ini pembagian syahid dunia dan akhirat seperti itu. Syahid dunia akhirat ini orang mati syahid tadi, dunia dan akhirat. Ini syahid dunia, ini dia hukumnya seperti hukum-hukum orang-orang di dunia. Jadi dia tetap apa, dimandikan, kemudian dikafani dan sebagainya. Ini syahid akhirat, ini artinya walam, ini insya Allah dia dihukumi sebagai orang-orang yang mati syahid dan sebagainya. Yani yang dunia tadi. Yani akhirat, yani permasalahannya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dan sebagainya. Ini pembagiannya seperti itu kurang lebihnya. Yang jelas yang dunia akhirat tadi orang yang mati syahid, adapun orang yang syahid dunia, yani dia dihukumi secara dunia demikian, wallahu alam, yani dihukumi ya demikian. Dihukumi secara dunia bahwa dia itu adalah mati syahid. Demikian. Kemudian dia dimandikan dan dikafani. Kemudian yang syahid akhirat tadi yang dikatakan syuhada, khams dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.